هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم atau wal fi'lu ka fi'lihim. Artinya ini merupakan hiburan bagi kaum mukminin. Ayat ini merupakan hiburan bagi kaum mukminin dan sebuah anjuran untuk mengikuti jejak mereka dan melakukan seperti perbuatan mereka. Wal fi'lu ka fi'lihim. Wa anna hadha amrun qad kana mutaqaddiman lam tazal sunnatullahi jariyatan bidzalik. Dan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang telah ada sejak dahulu, di mana sunnatullah terus berjalan seperti itu. Maksudnya, ahibbati hafizakumullah, ayat ini maksudnya adalah ayat yang masih berkaitan dengan peperangan Uhud, yang mana di peperangan Uhud tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdesak. Dan waktu itu orang syaitan ataupun iblis mengatakan qutila Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh atau telah terbunuh. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang hoax, berita-berita yang tersebar, bohong, itu adalah salah satu buatan dari iblis dan syaitan. Qutila Muhammad. Fanhazama jama'atun minal muslimin. Pada saat itu, sebagian dari kaum muslimin merasa kalah. Ya, merasa kalah. Akan tetapi kejadian yang terjadi adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh. Maka disebutkan di dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Imam Al-Qurtubi, Ka'ab bin Malik berkata, "Kuntu awwala man 'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu 'ainaihi min tahtil mighfar tazharan." Aku orang yang pertama kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Aku melihat kedua matanya masih bersinar ataupun masih ada cahayanya dari kedua matanya dari balik penutup besi kepala beliau, penutup kepala besi beliau. Fanadaitu bi'ala sawti. Lalu aku pun menyeru dengan suaraku yang sangat tinggi, hadza rasulullah, fa auma ilayya an iskut. Ini adalah Rasulullah, maksudnya masih hidup. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepadaku agar aku berdiam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Ya. Famawahan ulima asabahum. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa madhafu, dan mereka tidak menjadi lesu. Wa mastakanu, dan tidak pula menyerah. Nah, ini ayat ini adalah ayat yang merupakan tasliyah, yaitu ayat hiburan bagi kaum muslimin bahwa ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal. Kemudian penulis mengatakan, dan perkara yang seperti ini, menang kalah di dalam peperangan, sudah menjadi sunnatullah di dalam peperangan. Ada yang kadang menang, ada yang kadang kalah. Ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwa kalau menang atau kalau kalah peperangan, kemudian kita di atas kebenaran. Kalau kalah berarti kita di atas kebatilan. Ini tidak. Kadang yang benar bisa saja dia kalah di awal-awalnya. Tetapi wal'aqibatu lil muttaqin. Tapi senantiasa akhir dari sebuah kejadian pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, "Wa ka'ayyin min nabi." Dan berapa banyak nabi, maksudnya betapa banyak nabi. Qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ai jama'atun katsirun min atba'ihim alladhina qad rabbathumul anbiya'u bil iman wal a'malis salihah fa asabahum qatlun wa jirahun wa ghairu dhalik. Berapa banyak, betapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, yaitu kelompok yang banyak dari pengikut-pengikut nabi tersebut yang telah terdidik oleh para nabi dengan keimanan dan amal saleh, lalu mereka terbunuh atau menderita luka atau sebagainya. Artinya itu biasa di dalam peperangan, ada yang terbunuh, ada yang terluka, itu biasa di dalam peperangan. Ya, berapa banyak yang sudah menjadi kejadian-kejadian di atas muka bumi ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Ini merupakan tasliyah. Artinya apa yang kalian dapati di peperangan Uhud itu sudah didapati oleh nabi-nabi sebelum kalian. Ini tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Artinya pelipur lara hati, bukan hiburan main-main, bukan. Maksudnya agar hatinya tidak terlalu sedih tentang terdesaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ini juga kita bisa ucapkan saat kaum muslimin sedang dalam keadaan tertindas, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan di bawah penjajahan orang-orang kafir. Maka kita ingat ayat ini, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu. Berapa banyak nabi-nabi yang beliau mempunyai pengikut yang banyak kemudian berperang, ternyata mereka terdesak ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua tidak membuat mereka lemah, lesu, putus asa. Ya, ini menunjukkan ayat ini tasliyah, ayat pelipur lara bagi kaum mukminin yang sedang berperang dan terdesak. Kemudian penulis mengatakan, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu." Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Ini sifat orang beriman. Tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, terutama dalam menuntut ilmu agama. Ya, dalam menuntut ilmu agama, saya sering menyinggung nih masalah-masalah ini di saat-saat sekarang ini. Untuk mengingatkan kembali, yang dulunya semangat menuntut ilmu agama, sekarang terlalu sibuk dengan dunia. Wallahi benar. Benar sabda Rasulullah SAW, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu sangat manis dan sangat segar. Sangat manis, sangat segar. Dia sangat disukai oleh manusia. Tapi hasilnya tidak ada. Tidak ada hasilnya. Kadang sedih ketika ada kawan-kawan kita yang dulunya ngaji, nuntut ilmu, semangat. Sekarang ke masjid pun tidak terlihat. Karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan dunia. Terlalu sibuk dengan mengurus dunia. Karena mungkin sudah diangkat jadi kepala, karena mungkin sudah diangkat jadi kepala bagian atau yang semisalnya, terlalu sibuk. Padahal kapan dia mati tidak akan dibawa semua jabatan, semua harta tersebut. Yang dibawa adalah ilmunya. Dan yang paling parah adalah perasaan bahwa yang diajarkan segitu-gitu saja. Yang diajarkan ilmunya itu-itu saja. Saya sudah mengetahuinya. Ini paling parah. Ini penyakit sangat berbahaya. Maka apabila ada di dalam diri Anda penyakit seperti itu, merasa sudah berilmu, merasa tidak memerlukan lagi untuk duduk di majelis ilmu, ini bahaya. Sifat orang beriman, ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah apabila tertimpa sesuatu yang memburukkan mereka ketika mereka berjihad di jalan Allah. Tidak merasa lesu dan tidak menyerahkan diri kepada musuh. Penulis hadis mengatakan, ini perkara mereka, ai ma dha'ufat qulubuhum. Kata beliau, maksudnya hati mereka tidak menjadi lemah. Ini masalahnya berarti kembali kepada hati. Hatinya lebih condong kepada dunia. Ya. Tidak menjadi lemah. Kalau sudah hatinya kuat, apa yang terjadi? Wala wahanat abdanuhum. Dan tubuh mereka tidak lesu. Wala stakanu. Aizullu li'aduwihim. Dan juga tidak lesu dan tidak pula menyerah. Artinya mereka tidak tunduk di hadapan musuh-musuh mereka. Bal sabaru wa thabatu wa syajja'u anfusahum. Akan tetapi mereka bersabar, tegar, mengorbankan semangat bagi jiwa mereka. Walihada qal wallahu yuhibbus sabirin. Dan oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Ada pepatah begini. Saya sering memperhatikan. Kalau ada ustaz yang sudah lama ngajar, akhirnya ustaz itu rutin di daerah itu, maka yang hadir mulai merasa bosan. Ini sifat dari syaitan. Disebabkan kenapa? Karena merasa ilmunya si ustadz ini segitu-gitu saja. Ada pepatah mengatakan, kathratul misas tudhibul ihsas. Artinya, karena saking sering bersentuhan, maka rasa itu sudah hilang. Sensitifnya sudah hilang. Sama seperti seorang suami dan istri. Saking sering bersentuhan, maka rasa sensitifnya hilang. Beda dengan malam pertama. Malam pertama langsung merinding sana sini. Ini gugup jarka saifullah. Hendak malam pertama pulang gak biar? Ada wani sini tuh. Ya. Nah sama ini kejadian. Kathratul misas tudhibul ihsas. Disitulah salah satu godaan penuntut ilmu. Karena sudah sering bersentuhan, akhirnya menganggap ilmu sidini ketu-ketu aja. Padahal yang dituntut bukan hanya itu saja. Kita terus berjalan ilmunya. Ya. Saya seperti misalkan kejadian pada hari Ahad, kalau tidak salah Sabtu malam kemarin atau Ahad malam. Pokoknya kajian saya di Musala Al-Faruq. Membaca kitab Sabtu malam. Membaca kitab Hilyat Talibul Ilm. Adab penuntut ilmu. Di situ penulis mengatakan, kun salafian alal jadah. Jadilah engkau sebagai seorang salafi yang sejati. Wa kemudian jauhilah perkataan orang-orang murji'ah. Otomatis saya harus menjelaskan apa itu salafiyah, apa itu murji'ah. Maka pada saat itu kita harus menjelaskan apa kekeliruan orang murji'ah. Menjelaskan masalah iman. Sebagian yang hadir, mereka mungkin baru mendengar, oh ini dalam permasalahan akidah yang belum pernah dibicarakan. Karena memang kadang-kadang ilmu tersebut tidak bisa disampaikan saat tidak dibicarakan. Tapi ketika memang dilalui, maka kita harus menjelaskannya dengan maksimal. Nah, disitulah dituntut sabarnya para penuntut ilmu. Ya, maka diajak. Antum kadang-kadang terlalu semangat, atau sebagian orang, bukan antum, sebagian orang kadang-kadang terlalu semangat untuk perkara-perkara yang mungkin hura-hura, ngajak, ayo, misalkan perkara main bola, perkara masak-memasak kalau ibu-ibu, perkara makan-dimakan, makan-memakan, di dapur mana, di warung mana, itu semangat tuh, ajakannya luar biasa, ya, perkara jalan-jalan kemana, itu semangat, ya. Tetapi semestinya juga semangat untuk mengajak orang menuntut ilmu. Semangat. Karena sudah menjadi tabiat manusia itu ada masa semangat, habis masa semangat dia masa lemah. Itu tabiat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itulah keyakinan, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka ini obatnya cuma satu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Jadi benar perkataan Sa'id ibn Jubair rahimahullah, beliau mengatakan ta'allamu ta'allamu. Artinya belajarlah. La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Ketahuilah kalau seandainya dia menganggap cukup, sudah tidak memerlukan lagi, dia adalah orang yang paling bodoh. Karena merasa dirinya sudah paling pintar. Imam Ahmad rahimahullah saja sepintar itu, beliau masih belajar. Sampai sakit, di hari sakitnya beliau meninggal. Sampai beliau mengatakan, minal mahbarati ilal maqbarah. Belajar dari mulai tinta ini sampai ke kuburan. Maka saya katakan, ajak kawan-kawan yang dulunya terlihat di masjid ini, yang terlihat ngaji siang, pagi, sore, malam. Ajak. Sebagaimana antum ngajak kalau seandainya lagi ingin main-main. Main bola, main futsal kan setiap Sabtu tuh. Ayo. Mana nih orangnya, mana? Ya. Nah, itu sama tuh. Ya. Harus sabar. Kadang-kadang untuk perkara dunia dia ngajaknya paling semangat. Akan tetapi untuk perkara akhirat dia paling diam. Karena tadi salah satu sebabnya adalah menganggap ya ustadznya itu aja. Buktinya apa? Nanti ketika ada ustadz yang baru datang, ya dia ataupun sebagian jamaah semangat datang. Yang belum pernah terlihat wajahnya 6 bulan yang lalu ada mencongol. Ya. Ini keliru, cara belajar seperti ini keliru. Terutama saya nasihatkan Majelis Taklim Ar-Rahmat. Itu warisan ayahanda kita. Maka kadang-kadang sedih. Jam 8 saya mulai, itu baru ada 5. 5 orang, 7 orang. Nanti jam 9 mau selesai 5 menit lagi, baru terkumpul. Nah ini harus disemangati. Ya, harus dikoreksi. Saya juga nasihatkan kepada yayasan untuk melihat bagian dakwahnya. Kadang-kadang rutinitas itu membuat seseorang menjadi biasa. Akhirnya tidak ada inovasi. Rutinitas. Makanya harus semangat untuk membuat sesuatu yang baru. Karena memang manusia itu diciptakan, dia menyukai sesuatu yang baru. Kullu jadidin ladzid. Setiap yang baru itu lezat. Wadai hanyar itu nyaman. Nasi kuning panas itu nyaman. Ya, bingka masih hangat itu nyaman. Ya. Nah, ini pelajaran. Mana semangat-semangat dulu yang ngajak? Ya, kadang ada aneh. Ustaz, si fulan mana lah? Kenapa? Si Din yang bawa ulun ke Masjid Imam Syafi'i. Wah, ini 3 bulan kada pernah congol-congol. Dan tapi ingat, ya, man wajada khairan falyahmidillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kullu an-nasi yaghdu fabai'un nafsah, famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang di pagi hari itu berjalan. Dia keluar rumah, dia beraktivitas. Maka ketika dia beraktivitas itu, ada orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan surganya Allah. Ada orang yang menjual dirinya untuk malah menceburkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mendapati dirinya dalam kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang mendapati dirinya dalam keburukan, maka hendaknya janganlah dia cela kecuali dirinya sendiri. Dan itu semua sebenarnya lari kepada niat. Ikhlas atau tidak. Yang ikhlas, dia akan istiqamah. Yang karena Allah, itu yang akan kekal abadi. Ma kana lillahi abqa. Sesuatu yang karena Allah, itu yang akan kekal. Maka saya berharap, ini kita mulai cambukkan lagi semangat. Kobarkan lagi semangat untuk menuntut ilmu. Terutama kepada kawan-kawan yang dulunya ngaji, yang hilang, wajahnya hilang dari majelis ilmu. Ini kita berkata seperti ini bukan berarti kita mengeluh sedikit, tidak. Akan tetapi yang hadir seperti ini, cuma kita mengajak kawan-kawan yang dulu, harus diajak. Ya, sebarkan antum, sebarkan pengumuman, sebarkan kata-kata yang bagus untuk menuntut ilmu agama. Ajak. Karena itu dapat pahala dari situ. Ya, itu dapat pahala. Kemudian juga yang kedua, ikhlaskan niat. Ya, perbaiki niat kita. Baik gurunya, baik jamaahnya, perbaiki niat kita. Bukan hanya sekedar rutinitas ngajar, selesai setelah itu. Tidak. Ini ahibbati hafizakumullah. Taib. Dan tidak ada obat lain kecuali wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Thumma dzakara qawlahum wa intisarahum li rabbihim fa qala wa ma kana qawlahum illa fi ay fi tilkal mawatin as-sa'bah illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Kemudian Allah menyebutkan tentang perkataan dan permohonan bantuan mereka kepada Rabb mereka seraya berfirman, tidaklah doa mereka yaitu pada kondisi dan kesempatan yang sulit itu kecuali wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya seseorang jika ingin keluar dari kesulitan, perbanyaklah istighfar. Seseorang jika ingin keluar dari kesulitan, perbanyaklah istighfar. Ini kan kaum muslimin di peperangan Uhud terdesak. Maka doa mereka apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Lihat, sebelum permintaan yang berkaitan dengan perang, mereka minta ampun dulu. Apa hubungannya? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya, apa hubungannya gitu? Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu amalan agar terlepas dari kesulitan adalah memperbanyak istighfar. Jujur beberapa kali dalam permasalahan kitab Bulughul Maram. Ini hari-hari ini hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram itu agak susah untuk menjelaskannya. Saya pribadi cara ingin menjelaskan kepada jamaah itu merasa susah. Ini kira-kira nanti susah. Paham gak ya jamaah? Susah gak ya jamaah? Ini kita harus berpikir bagaimana menyampaikan ilmu dengan mudah dan bisa dipahami. Cuma memang hadisnya agak susah. Ya, makanya pernah untuk kajian Bulughul Maram, sujud sahwi, saya ulang. Karena memang harus diterangkan secara teliti pengulangannya. Akhirnya pertemuan yang pengulangan itu akhirnya paham. Akhirnya mempunyai kaedah di dalam sujud sahwi. Nah, ketika di rumah itu bingung mau menyampaikan bagaimana. kadang tertutup. Ini persis yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya tertutup atas hatiku. Astaghfirullah, maka aku beristighfar kepada Allah. Kadang-kadang urusan duniawi pun seperti itu para ikhwah. Kita dalam urusan pekerjaan belum terbuka. Belum terbuka. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya dengan pertanyaan, beliau tidak bisa jawab, maka beliau banyak-banyak istighfar. Dan itu masyhur di sejarah beliau, banyak-banyak istighfar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan hal itu. Astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum idrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara malakum lillahi wa qara malakum la tarjuna lillahi wa qara. Lihat. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian. Beristighfarlah kalian dengan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dengan harta, dengan anak, menyuburkan sungai, menyuburkan perkebunan, mengalirkan sungai. Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wa qara? Kehidupan yang baik. Maka perbanyak istighfar. Karena lihat di sini. Dalam keadaan terdesak, perbanyak istighfar. Para perempuan lagi marah-marahan dengan suaminya. Kadang-kadang curhat sama orang banyak. Termasuk di dalamnya sama ustadz. Dia sama orang curhat, semua curhat. Lakinya suka penyangitan. Lakinya begini. Maka banyak istighfar. Ustadz, apa hubungannya istighfar dengan permasalahan? Hubungannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Kita ini budaknya Allah, di bawah kuasa Allah. Maka pada saat itu istighfar itu sebenarnya adalah bentuk manifestasi kita bertawakal kepada Allah. Ya, istighfar itu bentuk manifestasi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, jadi ketika baca ayat ini kita akan heran, apa hubungannya terdesak di peperangan kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Perkataan mereka tidak ada kecuali istighfar. Itu kan menjadi merupakan pengkhususan berarti. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kemudian polis mengatakan, wal israf huwa mujawazatul hadd ila ma harram. Artinya berlebih-lebihan itu adalah melampaui batas menuju kepada yang haram. Dalam segala hal ini, salah satu rahasia juga kenapa ketika kita menghadapi permasalahan yang rumit, yang baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah penyakit, kita diperintahkan untuk beristighfar. Salah satu sebabnya adalah kita kadang-kadang tidak sadar melakukan dosa. Tidak sadar melampaui batas. Akhirnya sampai kepada yang diharamkan. Persis seperti yang disebutkan oleh penulis. Alimu anna dzunuba wal israfa min a'zami asbabil khudlan. Wa anna at-takhalliya minha min asbabin nasr. Artinya mereka mengetahui bahwa dosa-dosa dan sikap berlebih-lebihan itu merupakan faktor paling besar dalam kehinaan. Dan bahwa menjauh dari hal itu merupakan faktor terbesar mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan. Fas'alu rabbahum maghfirataha. Maka mereka memohon kepada Rabb mereka agar mengampuni dosa-dosa dari sikap mereka berlebih-lebihan tersebut. Thumma innahum lam yattakilu ala ma badalu juhdahum bihi minan nasr, bal i'tamadu ala Allah wa sa'aluhu an yuthabbita aqdamahum 'inda mulaqatil a'da'il kafirin. Artinya Kemudian mereka tidak hanya bersandar kepada kesabaran yang telah mereka kerahkan, akan tetapi mereka bersandar kepada Allah dan memohon kepadanya agar meneguhkan kaki mereka ketika menghadapi musuh, yaitu kaum kafir, dan agar Allah membela mereka atas kaum kufar tersebut. Mereka menyatukan antara kesabaran dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengannya, bertobat memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Rabb mereka. Ini di samping kita beristighfar atas dosa-dosa kita, dan jangan lupa kita berdoa untuk istiqamah. Berdoa itu jangan dijauhi dari diri kita. Ya. Meskipun kita tidak ada sesuatu yang mendesak, jangan lupa berdoa. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syidda." Kenali Allah dengan dalam keadaan lapang. Orang kalau dalam keadaan lapang, nyaman, hidup sehat, makan, minum lapang, ya. Maka kenali Allah saat itu. Terus saja berdoa kepada Allah saat itu. Maka niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Saat kamu sulit, Allah cepat menolongmu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai lepas dari doa. Ya, meskipun kita sedang dalam keadaan nyaman, jangan sampai lepas dari doa. Karena tilkal ayyam nudawiluha, itulah hari yang kami putar-putar bainan nas, di antara manusia. Kadang dia di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Berdoa kepada Allah agar dalam setiap keadaan seseorang jadi tenang. Jadi senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajama'u bainas sabri wa tarki dhiddih والتوبه والاستغفار والانتصار بربهم لا جرم ان الله نصرهم وجعل لهم العاقبه في الدنيا والاخره. Maka mereka mengumpulkan antara kesabaran dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengannya, bertobat, memohon ampunan dan memohon pertolongan kepada Rabb mereka. Maka tidaklah meragukan lagi bahwa Allah membela mereka, menjadikan akibat yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Nah, ini beristighfar atas kesalahan, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sabar, bersabar. Dengan seperti ini seseorang akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali kepada orang itu. Ya, kembali kepada orang. Makanya kan hadis Rasulullah SAW tadi mengatakan, siapa yang mendapati kebaikan bersyukurlah. Siapa yang mendapati selain itu keburukan, iman berkurang, amal berkurang, malas nuntut ilmu, jangan mencela kecuali diri sendiri. Jangan mencela pekerjaan. Gawian sibuk setai. Dapat promosi, jabatan. Ya, bisa sebenarnya kalau seandainya dia mau mengkondisikan. Dan saya berpesan, sampaikan pesan saya yang sibuk, yang sekarang jarang hadir di majelis ilmu, sampaikan pesan saya. Yang terlalu sibuk dengan dunia, jarang hadir di majelis ilmu, bahwa dunia itu sedikit sulit didapat, tidak sempurna, cepat rusak, dan tidak kekal. Itu lima sifat dunia. Agar paham orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunianya sekarang, sehingga meninggalkan medan pertempuran, yaitu menuntut ilmu agama. Kemudian polis mengatakan, walihadza qal, oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ataahumullahu thawabad dunya minan nasri wal dhafari wal ghanimah. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa pembelaan, kemenangan serta harta rampasan perang. Subhanallah, para ikhwah, ada orang kadang-kadang, saya enggak mau Ustaz ngambil jabatan itu. Kenapa? Karena melemahkan saya sholat berjamaah. Ini orang ikhtar al-akhirah minad dunia. Orang yang lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Artinya kalau dia tidak jabatan, dia begitu-begitu saja rezekinya, gajinya. Ya. Akan tetapi, dengan seperti itu hidupnya lebih tenang. Kemenangan dia dapat, kemudian harta rampasan perang dia dapat. Kalau seandainya dia senantiasa taat kepada Allah. Wa husna thawabil akhirah. Yang lebih luar biasa lagi, dia mendapatkan pahala yang baik di akhirat. Apa manfaatnya? Apalagi kadang-kadang gini, ada orang berlaku untuk dunia, dapatnya sedikit. Ya, dapatnya sedikit, tapi dia usahakan siang, malam. Dapatnya cuma sedikit. Dan di akhirat tidak ada dapat sama sekali. Nah, ini kan rugi. Kalau seandainya dia dapat di dunia, masih mending. Masih mending. Wa huwal fawzu bi ridha rabbihim wan na'im al muqim alladhi qad salima min jami'il munakkadat. Artinya, yaitu kemenangan dengan mendapatkan keridhaan Rabb-nya dan kenikmatan yang abadi yang terlepas dari segala rintangan, jami'in munakkadat. Wa ma dzaka illa annahum ahsanu lahul a'mal fajazahum bi ahsanil jazaa. Tidaklah mereka memperoleh itu semua melainkan karena mereka telah berbuat amalan yang baik untuknya hingga dia memberikan balasan untuk mereka dengan balasan yang terbaik juga. Al-jazaa' min jinsil amal. Yang beramal dikasih oleh Allah. Yang beramal baik dikasih pahala yang baik oleh Allah. Yang beramal sedikit dikasih pahala sedikit. Al-jazaa' min jinsil amal. Ya, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan falihadza wallahu yuhibb qala wallahu yuhibbul muhsinin fi ibadatil khaliq wa muamalatil khalqi wa min al ihsan an yuf'ala 'inda jihadil a'da ka fi'li haula'il mu'minin. Artinya, oleh karena itulah Allah berfirman dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dalam beribadah kepada Sang Pencipta dan bermuamalah dengan makhluk. Maksudnya begini, siapa yang ingin dapatkan pahala yang baik dari Allah, maka hendaklah dia berbuat ihsan. Berbuat ihsan dari dua sisi. Saat dia beribadah kepada Allah, dia berbuat ihsan. Beribadah yang terbaik, kualitasnya terbaik. Saat dia berhubungan dengan makhluk pun, dia berbuat ihsan. Orang sering mengatakan, hablun minallah dan hablun minannas. Ya? Dua-duanya harus ihsan. Maka dia mengumpulkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa minal ihsan an yuf'ala inda jihadil a'da ka fi'li haula'il mu'minin. Dan termasuk berbuat baik adalah melakukan sesuatu dalam memerangi musuh sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang beriman tersebut. Maksudnya, orang-orang beriman mempunyai peraturan ataupun syariat saat berjihad. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh menebang pohon, ya. Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya darah dan semisalnya. Ada peraturan-peraturan. Maka termasuk berbuat ihsan adalah saat berperang, berperanglah dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi sekali lagi sengaja ayat dari peperangan Uhud ini saya kait-kaitkan dengan kehidupan kita agar kita bisa merasakannya sehingga kita bisa mengamalkannya. Dan sekali lagi pesan, sampaikan pesan saya. Sampaikan tuh di grup-grup, grup futsal, grup apa? Lapak, grup apa tuh? Banyak grup-grup ya, grup touring tuh. Sampaikan. Ya. Agar nuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan kalau Anda terlalu sibuk dengan dunia, maka ketahuilah dunia itu seberapapun Anda dapat, dia tetap sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Sedikitnya itu bagaimana perbandingannya? Orang masukin jari ke lautan, dia angkat. Yang netes dari jari itu dunia. Air lautan itu adalah akhirat. Berapa perbandingan persentasenya? Tidak bisa dihitung. Karena memang tujuannya bukan perbandingan. Tujuannya menunjukkan kepada paling sedikit. Tidak ada nilainya. Ya. Ini hebati hafizakumullah ta'ala. Jadi ajak dia sedikit. Sulit didapat. Cepat rusak. Tidak sempurna. Kekal abadi. tidak kekal. Ya, itu dunia yang dikejar. Jadi ada orang, istilah orang hidup pemburu real, dolar dan rupiah. Apakah kita termasuk di dalamnya? Allahu a'lam. Maka hati-hati, luangkan waktu. Siapa yang beralasan, Ustaz terlalu sibuk sekarang? Enggak, itu hanya Anda yang tidak bisa mengatur waktu. Bisa. Dulu waktunya, dulu buktinya bisa. Ya, maka hati-hati ini. Isi lagi masjidnya, majelis-majelis ilmunya. Ini bukan hanya kepada kajian-kajian saya, bukan. Tapi semua kajian-kajian para ustaz. Jangan sampai masjid-masjid kita diisi oleh orang-orang yang bukan penuntut ilmu. Malah diisi tukang sabu. Ini hibati habadakumullahu ta'ala. Aturan masjid itu sebagai sesuatu yang jadi sebuah kerinduan. Ya, kerinduan. Jadi kalau seandainya pas lagi mau berpisah, pulang ke rumah masing-masing, ah bulikan kita lah. Kapan lagi mau ke masjid, ketemu kawan-kawan lagi, ketemu majelis ilmu lagi. Mestinya seperti itu ada perasaan. Ya. Jangan malah menjadi beban. Meskipun kadang-kadang di masjid setelah majelis ilmu merotet, lawas, jadi masalah. Tapi kadang itu jadi semacam kerinduan. Kapan lagi ke masjid? Oh, ustadznya libur lah. Oh, kenapa libur ustadznya? Jadi malah yang seperti itu yang digaungkan. Dan itu harus kita saling tolong menolong di dalam kebaikan. Ajak kawan-kawannya kembali ke majelis ilmu. Ya, ajak kawan-kawannya kembali ke majelis ilmu. Dan tidak ada obat lain untuk tetap istiqamah kecuali sabar mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar tetap istiqamah. Kita sekarang ini harus mengobati bahwa sikap berhijrah kembali ke jalan Allah, kembali istiqamah bukan hanya dari pakaian. Tetapi juga menghiasi diri dari dengan ilmu. Ya, kemudian berusaha mengamalkannya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.